السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Sebelum kita mengkaji ayat yang sudah ditampilkan di depan, kita baca dulu bersama-sama. Semoga dengan membaca ayat, lisan kita jadi saksi di hadapan Allah sebagai lisan yang digunakan untuk membaca huruf-huruf Al-Quran. Tapi kelihatan gak ya? Kelihatan ya. Satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. يا دنان membuka pertemuan melalui bacaan Al-Quran, mudah-mudahan yang agak lesu menjadi kuat, yang agak ngantuk terobati dengan Al-Quran, dan kita akan berupaya untuk memahami ayat tersebut sesuai kemampuan kita. Dan diharapkan ada studi interaktif, tidak saya saja, nanti juga yang hadir menyampaikan renungannya dan penghayatannya terhadap ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 55 menyebutkan innama, sesungguhnya waliyukum, wali kamu pertama adalah Allah. Al-Quran menyebutnya wali, walaupun terjemahannya penolong. Sebetulnya kalau bahasa Arabnya penolong, bukan wali tapi nasirukum. Tapi di sini Allah gunakan kata wali, sebab memang saat ini kata wali suka memiliki makna yang berkembang lah gitulah. Jangan salahnya berkembang aja deh. Tergantung memang tempat. Innama waliyukum, hanyalah wali kamu itu Allah. Wa rasul dan rasul-rasulnya banyak nih rasul. Walaupun dalam terjemahannya cuma satu inilah. Rasul ya, satu ya. Wa rasul dan rasulnya, jadi Allah dan rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, banyak nih bukan satu orang. Yaitu alladzina yuqimuna shalah. Mereka para wali, tanda-tanda kewalian mereka dari segi apa dapat kita ketahui? Pertama, dalam hubungan dengan Allah suka melaksanakan sholat dengan benar, yuqimuna, menegakkan sholat yang tentunya sangat bermakna buat kepentingan masyarakat, sebab sholat yang benar dapat mencegah kemungkaran, kemaksiatan. Wa yu'tuna zakah, dan mereka juga berhubungan dengan sesama manusia berupa menyalurkan harta yang dizakatkan, yang tentunya membersihkan diri, dan juga otomatis kalau membersihkan diri hubungan dengan Allah akan semakin meningkat juga. Artinya manusia yang berhubungan dengan Allah bermakna untuk kepentingan manusia, yang berhubungan dengan manusia semata-mata karena Allah pasti akan meningkat komunikasinya juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila salatnya benar, zakatnya benar, pasti akan meraih kedudukan sebagai raki'un, ahli ruku. Ahli tunduk. Semakin meningkat komunikasi mereka dengan Allah, semakin merendah di hadapannya. Raki'un. Semakin bersih hati mereka dengan zakat, maka semakin merendah juga di hadapan Allah, semakin tunduk. Makanya kalau sholat dengan kata kerja yuqimuna, kalau zakat dengan kata kerja yu'tuna, Tapi kalau rukuk dengan kata sifat, wahum raki'un, mereka memiliki sifat ahli rukuk. Saya sangat berharap nih dengan terjemahan seperti ini, bapak-bapak menyampaikan hasil terundungannya lah, itu penghayatannya terhadap ayat ini. Dipersilahkan, langsung sajalah. Dari ayat ini, apa yang paling menarik? Buat saya juga bisa menerima tambahan nih. Barangkali enggak, kalau ada yang duluan, silahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, maka itu terkait dengan penolong. Iya. Maka itu disebutkan penolong kamu adalah Allah. Iya. Iya. Nah, kita kan konteks kadang-kadang bisa disalahgunakan. Banyak wali-wali yang dianggap orang-orang suci selama ini. Ya. Iya. Seolah-olah dia sebagai penolong para-para pengikutnya. Iya. Nah, maksud saya, penolong ini sampai sejauh mana? Penolong dalam bentuk apa ya? Yang dimaksudkan dalam ayat ini. Iya. Dan yang kedua terkait dengan kata tunduk. Tunduk itu apakah berkait dengan buku atau ketaatan kita terhadap aturan-aturan Allah? Iya. Iya, baik. Jadi pertama makna wali jelas sekali ini yang ingin kita gali dari secara mendalam, karena atas pesanan pada masa yang lalu supaya ada bedah buku kan. Ini terkaitnya dengan buku itu. Bahwa munculnya ajaran Syiah itu kan terkait dengan keyakinan mereka bahwa Ali lah satu-satunya wali. Dan wali menurut mereka hanya Ali. Lalu anak cucunya disebutlah sampai muncul 12 wali. Kata Al-Quran, siapa yang maksud dengan wali? Allah, Rasul, dan semua orang yang beriman bisa mencapai kedudukan wali kalau keimanan mereka terbukti dalam kehidupan ibadah yang benar, berupa yuqimuna shalah yang paling utama, dan juga berupa yu'tuna zakah yang antara satu dengan yang lain saling mendukung. Ketika sholatnya benar, pasti akan terpanggil untuk berbuat yang bermakna buat kepentingan umat. Bila termasuk orang yang memiliki harta banyak, pasti hartanya tersebut akan berguna buat kepentingan masyarakat. Dan dengan adanya dikeluarkan harta dia, maka dia juga akan membersihkan diri. Apabila sudah bersih, semakin merendah di hadapan Allah, semakin merendah juga di hadapan sesama mukmin. Dan wali yang sebenarnya bukan yang nyombong, bukan yang bangga diri, bukan yang angkuh. Tapi wali yang sebenarnya adalah yang semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat terdahulu dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, tentunya mereka semuanya adalah merupakan muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Makanya ketika penghususan makna wali hanya untuk Ali bin Abi Thalib berlawanan dengan ayat ini. Jadi kita tidak menentang adanya hadis Ghadir Khum yang ceritanya riwayatnya ada dalam hadis-hadis yang dipakai oleh ahli sunnah dan ahli syiah. Ghadir Khum. Dan hari raya bulan Zulhijjah yang lalu ada perayaan hari raya Ghadir Khum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dalam riwayatnya disebutkan sewaktu melakukan perjalanan bersama para sahabat menuju Makkah dari tempat yang lain, berhentilah beliau di satu tempat yang disebut dengan Ghadir Khum. Orang yang sudah lebih duluan mundur lagi, orang yang masih di belakang ditunggu sampai kumpul semuanya, lalu Rasulullah bertanya, "Apakah sudah kusampaikan kepada kalian ajaran ini?" Sudah ya Rasulullah. Rasul bersabda, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikanlah, ini orang-orang yang sudah menyatakan bahwa aku sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Setelah itu Rasulullah bertanya, siapakah wali kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya. Lalu Rasul bersabda sambil memegang tangan Ali dan diangkat, siapa yang meyakini bahwa Allah dan Rasulnya adalah wali kamu, dan maka Ali adalah wali Allah dan wali Rasulnya. Hadis ini tidak bisa dibantah, karena di dalam kitab-kitab ahli sunnah juga ada. Namun hadis tersebut tidak memberi makna sama sekali cuma Ali wali, bukan. Tapi Ali merupakan salah seorang dari wali Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau Abu Bakar disebut As-Siddiq. Bukan cuma Abu Bakar kan As-Siddiq. Tapi dalam Al-Quran sebutkan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka di akhirat nanti akan bersama orang-orang yang mendapatkan julukan As-Siddiq. Orang-orang As-Siddiqin banyak. Jadi kalau Abu Bakar disebut As-Siddiq, bukan berarti cuma Abu Bakar, yang lain tidak Siddiq. Demikian pula kalau Ali disebut wali, bukan cuma Ali, Ali yang lain bukan wali. Kok bisa begitu? Al-Quran yang berkata. Kita luruskan pemahaman yang menyatakan hanya Ali sebagai wali. Kalau begitu, baik Sunni ataupun Syiah mengakui kan kewalian Ali. Sebagaimana juga mengakui kewalian Utsman, mengakui kewalian Umar, mengakui kewalian Abu Bakar. Dasarnya apa? Al-Quran. Tapi kan Rasulullah tidak menyebutkan kepada Abu Bakar sebagai wali. Iya, sebagaimana Rasulullah tidak menyebutkan kepada Ali sebagai As-Siddiq. Padahal Ali adalah wali dan As-Siddiq. Sebagaimana Abu Bakar, As-Siddiq dan juga wali. Umar juga begitu. Utsman juga demikian. Dan para sahabat yang jelas-jelas sudah dibina oleh Rasulullah SAW, semuanya adalah aulia. Dan di dalam Al-Quran temukan juga, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah, awliya. Wali-wali itu banyak. Jadi dalam bahasa Arabnya adalah awliya. Al-Quran menyebutkan awliya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Karena itu kita percaya kepada Ali sebagai wali. Dan juga kita kepercaya bahwa bukan cuma Ali yang disebut dengan wali. Tapi juga yang lain-lainnya, semua orang-orang ahli ibadah, taat kepada Allah adalah mendapatkan kedudukan sebagai wali. Kewalian bertingkat jelas. Sebagaimana kenabian pun ada tingkatannya. Ada yang disebut dengan para nabi. Diangkat dari sekian banyak para nabi, ada tingkat para rasul. Dari sekian banyak rasul disebutkan sebahagiannya dalam Al-Quran. Itu meningkat lagi kan? 25 orang rasul disebut namanya dalam Al-Quran untuk dibaca. Dan nyebut nama rasul tersebut jadi ibadah. Nuh umpamanya kan? Sudah tercantum dalam Al-Quran. Ketika kita menyebut Nuh dari Quran. Nun, waw, ha. 3 huruf itu dapat nilai 3 kali kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 sehingga menjadi 30. Wa qala nuhul wa qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu salih wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumik. Sebutan Nuh kalau sudah dalam Al-Qur'an sudah jadi ibadah. Untuk rasul-rasul yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, nyebut nama rasul yang tidak dalam Al-Quran, tidak termasuk nilai ibadah dengan perhitungan huruf per huruf. Tapi nilai ibadah karena keimanannya saja. Nah, 25 rasul disebut dalam Al-Quran. Dari 25 ditingkatkan lagi, dipilih oleh Allah 5 orang rasul yang disebut dengan Ulul Azmi. Dari mulai Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Berarti ada tingkatan-tingkatannya tuh. Tingkatan Ulul Azmi juga ada lagi. Yaitu diangkat lagi 2 orang. Dari 5 orang Ulul Azmi, diangkat 2 orang mendapatkan julukan Uswatun Hasanah. Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ. Telah terbukti ada tauladan yang sangat baik buat kamu pada diri Ibrahim dan juga pada diri Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 2 uswatun hasanah dipilih dari 5 ulul azmi, dipilih dari 25 rasul, dipilih dari sekian ratus rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagiannya. Kemudian dari 2 uswatun hasanah Allah pilih lagi 1 orang untuk mendapatkan kedudukan sebagai rahmatan lil alamin. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad seorang diri untuk kecuali untuk mendapatkan kedudukan sebagai rahmatan lil alamin. Berarti para nabi ada beberapa tingkatan, para rasul ada beberapa tingkatan, jelas para wali juga ada beberapa tingkatan. Para sahabat juga ada beberapa tingkatan. Hanya Allah saja yang maha tahu tentang tingkatan para sahabat, tentang tingkatan para tabi'in, para wali. Hanya Allah saja yang maha tahu. Kalau tingkatan Rasul, Allah beritahukan kepada kita melalui Al-Quran. Tapi kalau tingkatan di bawah Nabi, di bawah Rasul, tentunya hanya Allah saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kita yakin semua sahabat yang taat kepada Allah terutama, yang tergolong ke dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Surat At-Taubah menyebutkan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, yang termasuk ke dalam golongan, dua golongan yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu Muhajirin dan Ansar, diikuti oleh para tabi'in yang taat kepada Allah dan Rasulnya mengikuti Muhajirin dan Ansar. Mereka adalah A'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah sediakan bagi mereka surga. Sudah pasti Muhajirin dan Ansar. Dan siapakah Muhajirin? Abu Bakar jelas Muhajirin yang menemani Rasul. Tidak ada yang meragukan dan tidak ada yang berbeda pendapat. Para ahli sejarah, para ahli sirah, bahwa yang bersama Rasulullah berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah adalah hanya Abu Bakar. Tidak ada yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat, yang maksakan ini berbeda adalah status Abu Bakar. Pada waktu menemani Rasulullah itu, apakah bermanfaat, berguna, mendampingi Rasul ataukah tidak? Nah, orang yang membenci Abu Bakar mengatakan Abu Bakar tidak ada gunanya bersama Rasul. Ya kalau tidak ada gunanya, buat apa Rasulullah mengajak beliau ya? Mengatakan tidak ada gunanya berarti menghina Rasul itu. Bahwa Rasulullah salah pilih. La haula wala quwwata illa billah. Buat apa mengajak beliau kalau memang tidak ada gunanya? Berarti memang ada gunanya. Berarti ini penghinaan kepada Rasulullah tanpa mereka sadari. Ya, kita sadarkanlah mereka. Pertama melalui doa kita, kedua melalui kalau bisa bertemu, kita sadarkan mereka dengan bahasa lisan kita. Nah, wali kamu Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Ini jelas sekali tidak punya makna lain. Kalimat orang-orang alladzina bukan untuk satu orang. Karena dalam bahasa Arab ini memang Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab biar jelas. Mana sifat untuk satu, mana sifat untuk dua, mana sifat untuk banyak. Dalam bahasa Indonesia memang enggak ya. Satu yang, dua yang, tiga yang juga. Makanya Allah pilih untuk Al-Quran itu bahasa Arab. Jangan ngiri ya. Memang istimewa bahasa Arab ini. Satu laki-laki alladzi, satu perempuan allati, subhanallah. Dua laki-laki alladzani, dua perempuan allatani. Dan allataini, alladzaini. Banyak orang alladzina. Banyak orang khusus wanita allai. Banyak orang laki-laki saja alladzina, banyak orang laki-laki dan perempuan alladzina, enggak bisa diartikan yang lain. Maka alladzina amanu tidak punya makna lain kecuali menunjukkan banyak. Artinya wali Allah, wali kamu adalah banyak dari golongan orang yang beriman. Ketika dikhususkan untuk satu orang, berarti sudah menyalahi makna yang ada dalam ayat ini. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu. Siapakah wali-wali tersebut? Wali-wali Allah, wali Rasul, wali kamu itu alladzina yuqimunash shalah. Yang jelas-jelas menegakkan salat. Kalimat menegakkan tidak cukup hanya sekedar melaksanakan, tetapi kalau menegakkan, tegak di masjid, tegak di kantor, tegak di pasar, tegak di permainan, tegak di politik. Nah, kemarin kan baru selesai pemilunya, angkat sedikit deh politiknya nih. Dan kita doakan yang jadi, yang menang, semoga jangan cuma sampai menang tanggal 9, tapi menang di akhirat. Artinya mereka penuh tanggung jawab mendapatkan amanat dari Allah. Sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan dukungan banyak hingga mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang duduk di legislatif, bagi Allah sangat mudah. Walaupun saat ini belum bertujuan untuk Islam, Allah rubah kalbunya jadi menuju Allah gampang. Dan tanpa bimbingan Allah, walaupun awalnya mengajak untuk Islam, bisa jadi menyimpang di perjalanan. Maka kita doakan mereka yang namanya berdoa ibadah untuk kita. Allah mawafiqhum ila ma fi ridhaka. Ya Allah, berikan kepada mereka taufikmu menuju ridhamu, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan memegang amanat dengan benar. Baik, yuqimuna shalah, menegakkan salat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ahli salat, tentunya tingkatannya berbeda, kita sendiri merasakan salat subuh, salat duhur, salat asar, kadang-kadang kekhusyuannya berbeda-beda ya. Naik turun. Masih lumayan kalau naik turun, naik lagi gitu. Jangan sampai naik turun, turun, turun, naiknya sekali, turunnya banyak. Yuqimuna shalah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna zakah, hubungan dengan sesama manusia, yaitu menyalurkan harta yang dapat membersihkan komunikasi dia dengan sesama manusia, komunikasi antara kalbu dengan akalnya, komunikasi antara satu anggota jasad dengan anggota yang lainnya, itulah zakat. Dan otomatis kalau sudah bersih hubungan antara organ tubuhnya sendiri, bersih saat berhubungan dengan sesama manusia, pasti akan lancar saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat zakah ini suci secara luas, secara umum. Kalau sudah memang senantiasa tunduk kepada Allah berupa ruku saat salat, yang ruku saat salat sekarang saja sudah berhenti. Tadi ruku, sekarang tidak. Sujud saat salat ada bangunnya. Tapi dengan memiliki kebiasaan ruku saat salat dengan benar, sujud saat salat saat salat dengan benar, insyaallah di luar salat memiliki sifat raki'un. Apa maknanya? Tunduk hanya kepada Allah dimanapun dia berada. Jadi kalimat raki'un di sini yang ditanyakan tadi, apa ruku saat salat saja atau tunduk dalam artian umum? Allah menggunakan kata raki'un dan salat selalu disebut ruku', berarti kita harus membawa pesan-pesan salat keluar salat. Bukan sebaliknya, membawa pesan luar salat ke salat. Waktu sebelum salat lupa sesuatu, lagi salat baru ingat. Tapi lumayannya. Jangan dilanjutkan ingat kepada barang saja. Langsung diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat raki'un di sini sangat luas sekali. Makanya kembali kepada yang tadi, bahwa makna wali yang sebenarnya adalah siapapun bisa meraih kedudukan wali. Kita semua yang hadir di sini, bila meningkatkan komunikasi kita dengan Allah melalui salat yang benar dan komunikasi dengan sesama manusia melalui pemanfaatan harta, jasad, waktu kita dengan benar, akan meraih tingkatan wali di hadapan Allah. Jadi jangan sampai dianggap wali itu adalah yang aneh-aneh. Wali itu yang kebal dibacok itunya. Wali itu yang bisa menghilang gitu. Itu bukan wali, itu ahli sihir. Bedanya memang susah untuk dibedakan kalau segi tampilan. Tetapi bedanya jelas sekali sebetulnya. Kalau sihir itu dipelajari, dicari. Kalau karomat dari Allah itu tidak dipelajari, tidak dicari. Ada sesuatu yang memang di luar jangkauan akal, diterima oleh seorang ahli sihir dan juga diterima oleh ahli ibadah. Kalau ahli ibadah menghadapi sesuatu yang memang di luar jangkauan akal, di luar kebiasaan, bukan hasil belajar. Dan kewalian seseorang tidak diukur dengan keluar biasaan. Tidak dapat diukur dengan perbuatan yang aneh. Tetapi Allah saja yang mengukur dia. Sejauh mana ketundukannya, ketaatannya, kekhusyuannya saat ibadah. Makanya sungguh keliru kalau ada orang yang memahami bahwa wali itu adalah hanya yang aneh-aneh itu. Keliru itu. Al-Quran menyebutkan alladzina amanu. Walladzina yuqimuna shalah. Kalimatnya walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Ya, itu barangkali untuk terkait dengan ya bahasan barusan. Barangkali masih ada lagi yang lain yang menyampaikan hasil renungannya dari ayat ini, dipersilahkan. Oh iya, ya. Pertolongan Allah. Pertolongan itu ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Umumnya orang mengetahui ada pertolongan hanya dengan yang terukur. Umpamanya seperti waktu perang Badar, jumlah 300 melawan 1000 dan ternyata menang yang 300 melawan 1000, ada pertolongan Allah. Ketika perang Uhud tidak dianggap ada pertolongan Allah. Padahal waktu perang Uhud juga ada pertolongan dari Allah. Buktinya setelahnya beres perang Uhud, umat Islam semakin semangat untuk meningkatkan komunikasi dengan Allah, semakin semangat untuk berjuang, dan selesai perang Uhud Rasulullah mengumumkan kepada para pejuang Uhud, ayo kita jalan bagi yang memang memiliki kesiapan dan kekuatan fisik. Nusaibah seorang wanita yang sudah cedera, iya ya Rasulullah aku siap, kata Rasulullah, kamu jangan. Istirahat kamu, banyak cedera pada diri kamu. Itu membuktikan bahwa memang mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, pertolongan akidah, pertolongan semangat. Dan ketika itu mereka berjalan dengan memegang obor tangan kanan, tangan kiri, membuat orang kafir ketakutan. Itu pertolongan juga. Atau sekarang umpamanya, kemarin para caleg yang ikhlas semata-mata karena Allah ternyata tidak menang. Itu pertolongan dari Allah buat dia. Pertolongannya dengan kalah, bukan dengan menang. Sebab boleh jadi kalau dia menang, dia tidak sanggup menghadapi tantangan di masa mendatang. Allah sayangi dia. Kamu ikhlas berjuang membela agama hak, ingin bermanfaat buat manusia, kamu jangan di situ. Kata Allah, aku tolong kamu, jangan di situ, biar kamu aman. Tapi kamu harus menangani masalah ini. Ada yang lebih perlu, yang lebih memerlukan kamu, bukan di situ. Yang di situ itu biar yang lain. Itu pertolongan juga. Jangan sampai dianggap pertolongan itu hanya yang terukur saja. Atau umpamanya bapak, ibu mendoakan anak untuk lulus ujian di perguruan tinggi yang favorit. Berdoa semalaman. Ya Allah, berikan kepada anakku taufik hidayahmu. Agar dia menjadi hamba-Mu yang soleh. Kini dia sedang ujian. Bukakan otaknya. Berikan kepadanya ilmu yang luas. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak itu tidak lulus di situ. Kenapa? Karena anak itu lebih layak di perguruan tinggi yang lain. Itu pertolongan dari Allah juga. Dan itu ya soalnya saya ngalami sendiri. Saya dulu kan waktu kuliah itu pernah masuk di Unpad. Ngambil sastra Pajajarannya. Apa tuh sastra Pajajaran? Sastra Sunda. Sesuai dengan perguruan tingginya Universitas Pajajaran, saya ambil sastra Pajajaran. Di tengah perjalanan, saya sudah 1 tahun, banyak teman-teman dari sastra Arab, supaya kamu ini sebetulnya harus pindah ke sastra Arab. Kamu sudah punya potensi, karena waktu itu saya sudah di pesantren kan. Ya deh, kalau gitu, maka saya berjuang. Surat pindah, minta. Berjuang. Pihak sastra Arabnya siap menerima kepindahan saya. Tapi pihak sastra Sundanya enggak ngizinkan. Oh, iya deh. Sehingga tidak pindah. Kenapa? Sebab saya jangan pindah dari sastra Sunda ke sastra Arab di Unpad, tapi pindahlah dari sastra Unpad ke sastra Arab Al Azhar, kan gitu. Dan betul itu. Saya tinggalkan sastra Unpad, kemudian saya dapat jalan untuk pindah ke sastra Arab Al Azhar. Terus benar-benar guru saya orang Arab semuanya, kan gitu. Pada waktu itu merasa, waduh gagal. Mau pindah gak diterima, gak dapat izin. Ya memang Allah memberikan jalan dengan cara yang lain. Dan banyak lagi lah pengalaman mungkin bapak-bapak juga. Dirasa gagal, ternyata bukan gagal. Itu petunjuk Allah, jangan di situ kamu. Tapi untuk yang lain, karena Allah Maha tahu niat kita, tujuan kita. Dan Allah juga mengukur kemampuan kita. Allah yang Maha tahu kemampuan kita. Jadi pertolongan Allah itu adalah ada pertolongan yang terukur dan ada yang tidak terukur. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau sakit, pastikan ingin sehat. Tapi yang Allah berikan pertolongan kepada Umar bin Khattab bukan sehat fisik, masih tetap sakit, bahkan sampai menjelang wafat beliau menangis ketika diingatkan oleh putrinya, wahai Amirul Mukminin, kenapa yang membuat engkau nangis itu apa sebetulnya, kok nangis seperti ini? Umar bin Khattab merasakan, aku belum siap menghadapi kematian. Belum punya bekal. Belum punya amal soleh. Maka putrinya menekankan, wahai Amirul Mukminin ayahku, orang tahu sekian banyak kebijakan kamu bermakna buat yang lain, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu. Berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelahnya ditegaskan oleh putrinya bahwa engkau sudah banyak beramal dan orang tahu, tinggal sekarang berharap kepada Allah. Maka waktu itu Umar pun langsung baik sangka mengalahkan rasa takutnya. Dan lepaslah nafas terakhir dalam baik sangka kepada Allah. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Mengandalkan amal ibadah kita untuk mendapatkan surga. Ya, untuk mendapatkan halaman. Enggak layak kalau mengandalkan amal kita, tetapi mengandalkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh kecil hati mengharapkan ampunan rahmat dan ridha Allah. Ini sebetulnya juga salah satu pertolongan dari Allah tadi kepada Umar bin Khattab melalui putrinya, menanamkan rasa harap kepada Allah. Rojaknya ditingkatkan di atas takutnya. Memang selama beliau menjadi pemimpin, takutnya luar biasa. Sehingga ketika mendengar orang membaca Al-Quran di malam hari dengan qiyamul lail, dibacakan surat At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ketika ayat ini dibaca oleh seorang yang sedang qiyamul lail, Umar lewat, langsung beliau menghentikan kendaraannya berupa himar. Beliau turun dari kendaraannya lalu duduk dalam keadaan napas sesak napas mendengar ayat dibaca tadi. Dia menangis sambil berkata, qasamun wa rabbil ka'bah innahu lahaq, demi Allah penguasa Ka'bah, sungguh siksa Tuhanku akan menimpa diriku, tiada seorang pun yang dapat membela diriku. Ada apa dengan ayat tadi? Kok sampai begitu sikap dia? Ayat tadi menyatakan, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sungguhnya siksa Tuhanmu betul-betul pasti terjadi dan tiada seorang pun yang dapat membela-Mu. Sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah, terasa betul keagungan Allah, kekuasaan Allah yang dapat mengancam dirinya kalau tidak disertai dengan rahmatnya. Maka beliau sakit, pulang ke rumah, dikabarkan sebulan beliau merasakan sakit. Ingat kepada ayat yang diungkapkan oleh seorang hamba yang sedang melaksanakan qiyamul lail. Itu untuk tingkat Umar. Tingkat Ali bin Abi Thalib juga sama. Sore hari beliau sambil megang jenggotnya menangis sambil berkata, ya dunia, غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت باهي أندق ثلاثا لا رجعة فيها هيهات هيهات فأمرك قصير وخطرك حقير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووعثة الطريق. Ali berkata, wahai kehidupan dunia, wahai kenikmatan dunia, wahai keindahan dunia, jangan kau tipu aku, jangan kau rayu aku. Kalau engkau merasa terpaksa harus merayu, rayulah yang lain. Sungguh telah aku cerai engkau dengan talak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Derajatmu sangat hina, usiamu sangat sebentar, perjalanan yang aku tempuh tidak ada akhirnya, memerlukan bekal yang sangat banyak. Hingga saat ini, mana bekal yang sudah kumiliki untuk menghadapi masa mendatang? Tingkat Ali merasa belum punya bekal untuk hari akhirat. Umar bin Khattab merasa juga sama, belum punya bekal buat hari akhirat. Itulah tanda bukti orang-orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan pertolongan Allah buat mereka semuanya. Pertolongan Allah dalam mendekatkan diri kepadanya. Sehingga semakin meningkat ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mati kode kali ya, jam 1. Ya, baik, mungkin insya Allah nanti pertemuan mendatang akan kita kaji ayat tentang Ahlul Bait insya Allah. Dan panjang nih ayat tentang Ahlul Bait ini dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dipersilahkan sebelum dikaji di sini, dipersiapkan dulu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, biar pas sampai di sini sudah ada yang perlu kita angkat, kita perdalam. Dan ini sebetulnya saran atau wasiat dari ulama Al-Quran di Mekah pada acara umroh da'i kemarin, bahwa mereka menyarankan jadikan pertemuan-pertemuan itu sebagai pertemuan majlis tadarus Al-Quran. Praktiknya bagaimana tadarus Al-Quran itu? Diawali dengan tilawah, kalau memungkinkan diperbaiki bacaannya yang belum baik, dilanjutkan dengan memahami makna, dilanjutkan dengan kajian tafsir, dilanjutkan dengan tadabur yang dilakukan oleh semua. Artinya studi interaktif. Bukan ceramah interaktif ya, studi interaktif. Jadi semuanya mengkaji gitu. Nah, insya Allah ini akan lebih bermakna dan diharapkan akan dapat dipraktekkan oleh bapak dan ibu di rumah masing-masing. Seminggu sekali pemainnya dikumpulkan, istri, anak, langsung dibuka Al-Quran, dibaca terjemahnya, diterjemahkan kata per kata, kemudian semuanya diminta untuk menyampaikan hasil penghayatannya, lalu dikaji. Manakala bertemu dengan sesuatu yang sulit untuk dipahami, jangan diputuskan pada waktu itu, nanti dikonsultasikan kepada yang lebih tahu. Ya, insya Allah kalau umpamanya semuanya yang hadir di sini melaksanakan seperti itu, mungkin pas pertemuan di sini kita akan mengkaji hal-hal yang memang dirasa perlu untuk dikembangkan sewaktu di rumah. Insyaallah. Wah, ini luar biasa kalau ini bisa dipraktikkan ini. Ini mengkaji menjadi keluarga Al-Qur'an bukan cuma di Masjid Al-Mursalah tapi juga di rumah. Jadi keluarga Al-Qur'an. Gimana kira-kira? Siap untuk Iya, insyaallah.